Oke, lanjut nanti baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk hidayah sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Serta selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan dengan itu semua kita mendapatkan sapaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pada kajian kita hari ini, yaitu melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai, kita memasuki ayat 13 dari surat Al-Anfal. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika biannahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab. Allah. Artinya itulah yang demikian adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat ini adalah mengingatkan kita pada kajian yang sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal ayat 12, yang mana sangat menyedihkan ketika Allah ingin memberikan azab kepada orang-orang yang betul-betul menentang dan sebagai penentang Allah dan Rasul-Nya. Karena ayat 12 ini adalah memberitakan bahwasanya orang-orang mukmin betul-betul diberikan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat keteguhan hati karena Allah memberikan dari buah keimanan mereka tersebut dengan mengalahkan peperangan yang begitu hebat dengan memberitakan melalui firman Allah wadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Ini adalah fadribu di sini mengartikan adalah kan, terjadinya peperangan itu memang sangat, kalau kita lihat ini memang sangat menyedihkan, tapi kalau kita lihat dari sisi itu saja memang bisa kita anggap ini menyedihkan. Tapi ketika kita melihat perilaku dan sikap orang tersebut karena merusak agama dan menghancurkan umat ini, itu adalah lebih parah lagi daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari untuk orang-orang mukmin tersebut. Makanya ketika Allah berfirman pada ayat 13 ini adalah menjelaskan bahwa kemenangan yang diperoleh kaum muslimin dan kekalahan kaum musyrikin karena mereka apa? Karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Memang banyak sekali Ustaz bahwasanya di kehidupan kita ini banyak sekali orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun kita lihat banyak sekali versi-versinya dari bencana alam, dari banjir, dari tsunami dan macam-macam lain sebagainya, itu mungkin adalah sebuah wujud yang Allah gerakkan bumi ini dari sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini akan dijelaskan lebih rinci lagi dari Ustaz Ahmad Perdana dan Ustaz Ardiansa atau Ustaz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menariknya dalam kajian pada hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu aturan yang akan berlaku. Karena Allah adalah pencipta alam semesta, maka hukum yang berlaku di alam semesta ini adalah hukumnya. Jadi hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini adalah wa may yushaqqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Siapapun yang menentang Allah dan juga rasulnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras. Ini adalah hukum Allah dan hukum ini akan Allah Subhanahu wa taala berlakukan karena Dia adalah Maha Azizun Hakim. Dia adalah Maha yang perkasa dan juga Maha bijaksana. Tapi satu hal yang ingin saya berikan penjelasan di dalam ayat ini adalah bahwa ketika Allah membuka redaksinya dengan zalika itu, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam keterangan-keterangan sebelumnya sudah memberikan gambaran bahwa kalau di dalam Al-Quran dipergunakan kata isim isyarat untuk menunjukkan jauh, apakah zalika, apakah tilka, itu ada dua kandungan. Yang pertama sekali adalah untuk menunjukkan sesuatu yang dahsyat, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang begitu dahsyat, yang sebab merupakan petunjuk dan juga hudan ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat dahsyat sekali. Nah, di dalam keterangan ayat ini, ketika Allah membuka redaksi dengan zalika untuk menunjukkan gambaran bahwa sikap dan perilaku yang dilakukan oleh para kafir Quraisy itu adalah sangat dahsyat. Dahsyatnya bagaimana? Dahsyat ketika mereka tidak mau mendengar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu periwayatan dijelaskan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada para pembesar Quraisy, Abu Jahal yang hadir pada saat itu membuka bajunya dan menutup mukanya dengan bajunya tersebut agar tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjuangan Rasul terus berkembang dan umatnya semakin banyak, maka para pembesar Quraisy kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jauh di luar batas kemanusiaan, menyiksa para budak-budak mereka yang ketahuan masuk Islam, apakah dengan direbus dalam air panas, ditusuk dari mulai punggung sampai ke kepala tembus, dengan siksaan-siksaan yang tidak pernah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Ini adalah satu tindakan-tindakan yang di luar batas perikemanusiaan dan di luar batas nalar manusia. Oleh karena itulah, dengan segala sikap mereka ini, Allah mengisyaratkan dengan gambaran zalika bahwa sikap dan perbuatan mereka itu bermaksud untuk menyusahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya menambahkan sedikit Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana Dosa Ardiansyah, bahwa shikok, saku itu berasal dari shikok. Shikok artinya pisah. Mungkin diilustrasikan bagaimana jurang yang satu berada di satu bibir, di satu sisi, dan yang lain di sisi yang lain. Ada jarak jauh antara seseorang dengan Allah dan Rasulnya, diilustrasikan dengan berada di dua bibir jurang yang berbeda. Begitulah orang yang menjauhkan diri dari Allah dan Rasulnya, dia telah membuat jurang. Nah, dan itu akan menimbulkan kesengsaraan. Maka di sini disebutkan fa innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah amat keras siksaannya. Syadidul iqab merupakan ilustrasi bagi kita, bukan fa innallaha yu'aqibuhu. Allah tidak menyebutkan dengan redaksi Allah akan menyiksa dia, tetapi sebuah jumlah ismiah, maka sesungguhnya Allah memiliki siksa yang amat keras. Arti yang lain, orang yang jauh dari Allah, disiksa Allah atau tidak disiksa Allah, dia akan tersiksa dengan sendirinya. Karena apa? Kalaupun Allah tidak turun langsung, maka Allah melalui serdadunya, tentaranya di alam ini, seperti diilustrasikan oleh Ustaz Fajrul tadi dengan gempa, musibah yang lain, itu merupakan bentuk-bentuk siksaan. Jadi di sini merupakan menarik yang dapat kita tarik dari ayat 13 surah Al-Anfal ini, menjauhkan diri dari Allah adalah suatu siksaan yang menimpa diri kita. Untuk itu, bagaimana supaya kita tidak tersiksa dan hidup aman, damai, dan tenteram, walaupun ini kasusnya masih dalam case perang Badar, di mana orang kafir akan tersiksa, tetapi sebenarnya dalam kehidupan ini pun sebenarnya kita dalam menghadapi peperangan. Peperangan apa? Peperangan menghadapi kemiskinan, peperangan menghadapi kebodohan, peperangan menghadapi stagnan. Kita butuh inovasi, kita butuh bangkit dari kemiskinan menjadi orang yang berada, kita butuh bangkit dari kebodohan menjadi orang-orang yang pintar. Maka di sini caranya adalah dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sebagai ilustrasi disebutkan, kalaulah kita dipanggil oleh seorang kaya, Ustaz Fajrul, datang ke rumah saya maghrib, akan saya beri uang 100 juta rupiah misalnya. Maka Ustaz Fajrul, saya rasa sebelum maghrib dia sudah sampai ke rumah tersebut. Rupanya telepon berdering lagi. Ustaz Fajrul, maaf ya, saya tidak terkejar datang maghrib di rumah Ustaz Fajrul, di rumah saya. Bagaimana kalau misalnya sampai Isya? Maka Ustaz Fajrul, saya rasa dengan tekun akan menunggu, walaupun dia sudah datang asar, maghrib dia di situ, Isya pun dia di situ, walaupun banyak jadwal pengajian, dia pun akan membatalkannya. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan uang sebanyak 100 juta. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali sehari semalam, tetapi kita tidak yakin bahwa Allah akan memberi lebih dari 100 juta yang diberikan oleh pengusaha tadi kepada Fajrul. Untuk itu katanya, kiat sukses sebenarnya ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam lantunan azan itu adalah panggilan kesuksesan. Bagaimana Anda akan mau mendapatkan 100 juta sementara Anda tidak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Anda kalau misalnya, ya nanti saya datang, tapi pakai telepon saja. Orang tadi pun akan mengatakan, iya akan saya transfer melalui telepon. Dapat nggak 100 juta tadi? Tentu tidak akan sampai. Perlu ada pendekatan. Kita datang ke rumah dia, kemudian abis itu berlama-lama pun menunggu di rumah dia pun tidak masalah. Karena apa? Karena begitulah kita mengharapkan uang 100 juta tadi. Allah Subhanahu wa taala ingin memberi lebih. Maka dari situ dekatlah dengan Allah karena Allah akan memberi lebih. Menjauhkan diri dari Allah akan menimbulkan ketersiksaan dalam hidup ini, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Ya, mungkin Ustaz Ardiansah. Tentu kalau ayat ini kita kaitkan pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan di akhir hayatnya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatar rasulih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Maka semakin menguatkan kita bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Jika orang yang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya akan disiksa, maka mafhum mukhalafah daripada ayat ini orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, yaitu dengan membaca Al-Quran, menelaahnya, mengkajinya, dan selanjutnya adalah mengamalkannya, dan begitu juga mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan kemenangan dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, inilah yang menjadi catatan penting tentunya bagi seorang muslim untuk setiap hari bertanya, hari ini amal ibadah apa yang telah ia lakukan yang lebih daripada apa yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika suatu kewajiban itu adalah suatu kemestian yang tidak dapat kita tinggalkan, maka perlulah kita tambahi pula dengan suatu amal ibadah sunnah yang merupakan tambahan daripada diri kita sendiri, seperti sholat duha misalnya, dengan membaca ayat suci Al-Quran, dengan melakukan infak, sedekah, dan menutup aurat kita. Ini semuanya akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya pada diri seorang muslim dan seorang mukmin. Dan ini juga yang akan mengantarkan diri seseorang semakin jauh dari rasa benci Allah. Karena orang yang senantiasa memusuhi Allah, walaupun Allah itu tidak dapat dimusuhi oleh makhluknya, tetapi sebenarnya lah manusia itu tidak akan mampu bersembunyi daripada siksa Allah, karena kita ini berada di dalam genggamannya dan kita ini berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ayat ini kalau kita lebih pahami lagi, kata Syekh Mutawalli Syarawi, maka dia mengandung ancaman, tahdzir, memberikan semacam ancaman dan peringatan keras kepada orang-orang yang mencoba-coba untuk mendustai Allah dan Rasulnya, untuk melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi bahwa ayat ini ditutup dengan dengan jumlah ismiyah, ini menunjukkan bahwa azab itu pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksinya tidak disebutkan bahwa Allah akan langsung memberikan ancaman itu atau langsung memberikan azab itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman itu dalam bentuk khabar, yaitu jumlah ismiyah itu tadi. Itu iya, Ustaz. Memang sangat menarik sekali apa yang bilang Ustaz Ardiansah tadi. Pasti azab itu akan turun. Iya. Karena apa? Karena kita melihat dari konteks ayat ini, fa innallaha syadidul iqab. Syadidul iqab. Walaupun dia dalam bentuk khabar inna wasmaha, tapi dia mengandung mubtada wal khabar dalam jumlah ismiyah. Yeah. Dalam arti kata apa? Dalam arti kedudukan mubtada wal khabar dalam jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu diawali dengan kata-kata kerja, itu lebih menguatkan kedudukannya dengan jumlah ismiyah daripada jumlah fi'liyah. Artinya apa? Semakin kalau kita mengetahui seperti itu, semakin yakinlah kita bahwasanya azab Allah itu akan datang ketika seseorang itu menjadi penentang Allah dan Rasulnya. Inilah menjadi kesimpulannya adalah sangat rugilah orang yang menjadi penentang Allah dan Rasulnya, yeah, karena di akhir kehidupannya baik di dunia yang diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 12 itu mengalami kehancuran, di akhirat juga Allah berikan azab yang begitu dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapat merenungkan kembali sehingga kita menjadi mukmin yang sejati. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong lehernya.